Misteri, persembahan dari tim Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Wewe Gombel. Namaku Haris. Ini adalah pengalamanku saat menikmati liburan bersama keluarga di villa yang ada di Batu Malang. Saat itu aku dan keluargaku mengendarai mobil menuju ke puncak. Kebetulan saat itu sudah tiba waktu maghrib. Kebetulan saat itu jalanan tampak sepi. Dari luar jendela aku melihat sosok wanita yang mengikuti mobil kami. Aku yang saat itu masih kecil berkata kepada bapak, "Pak, mbak itu kok gak ikut ke mobil kita ya? Kak harus berlari-lari kayak gitu." Bapakku terlihat bingung. "Kamu iki ngomong apa tole? Kamu ini ngomong apa toris? Mbak yang mana? Lawang gak ada siapa-siapa gitu loh." Suasana kembali hening. Lalu ibuku berkata, "Nah, ayo sini pindah ke depan sama ibu." Aku pun menuruti perintah ibu dan bergegas ke pangkuannya sampai aku tertidur pulas. Selepas isak kami akhirnya sampai di villa. Kebetulan villa itu terletak di tengah kebun yang dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan. Saat masuk ke dalam villa, aku kembali melihat sosok wanita tadi tampak terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun aku tak menghiraukannya dan segera berkumpul bersama keluarga di dalam. Setelah menata barang-barang, kami mempersiapkan diri untuk makan malam. Bapak dan ibu sudah berkumpul di ruang tamu sambil menyiapkan hidangan. Ketika aku akan makan, sekelebatan aku melihat sosok wanita aneh yang menatapku dari atas pohon sambil tersenyum. Aku melambaikan tangan ke wanita itu dan membalas senyumannya. Kedua orang tuaku mulai curiga. "Kamu melambaikan tangan ke siapa, Riz?" "Itu loh, Pak. Sama mbak yang ada di pohon." Bapak dan ibu segera menoleh ke arah pohon yang kumaksud, tapi tidak melihat siapapun di sana. "Hah? Kamunya dada saja, nak. Nggak ada siapa-siapa di sana." "Mungkin Haris kesapa, makanya dia berhalusinasi. Sebentar lagi kamu istirahat aja ya." Kami menyelesaikan makan malam. Sebelumnya bapak sempat berpesan kepadaku, "Ingat, Riz, setelah ini kamu istirahat di kamar. Jangan keluar. Bila kamu mau pesan sesuatu, bilang ke bapak atau ibu ya." Aku hanya mengangguk. Padahal aku masih ingin menikmati suasana di sekitar villa dan masih penasaran dengan siapa sosok wanita yang ada di pohon. malam aku terbangun dan mendengar suara nyanyian dari wanita yang mengusik telingaku. Tapi tidak jelas apa yang dia nyanyikan. Bahasa yang dipakai juga aluran nada yang terdengar aneh. Aku segera membangunkan ibu. Bangun, Bu. Haris dengar suara nyanyian. Ibu dengar gak? Ibuku terbangun dan mengucap matanya. Siapa, Tona? Siapa yang nyanyi malam-malam begini? Itu loh, Bu. Suaranya dari luar. Perasaan kamu dari tadi kok pertinggalan ya? Ada mbak-mbak di atas pohon. Sekarang ada yang nyanyi. Kata ibu seolah kesal dengan tingkahku. Beneran, Bu? Tadi Haris dengar ada suara orang nyanyi dari luar. Aku berusaha meyakinkan ibu. Sudah, ibu buatkan susu. Petik itu kamu tidur lagi ya. Ibuku segera membuatkan segelas susu hangat dan aku pun kembali terlelap. Paginya, aku dan anggota keluarga lain yang nginap di vila tengah menikmati sejuknya udara di puncak. Kebetulan aku dan Sinta sepupuku sedang bermain di luar di sekitar vila. Tak terasa kami bermain hingga sore hari. Ketika memasuki pukul 5 sore, kami akan masuk ke dalam vila. Sebelum masuk, aku tergoda oleh pohon mangga yang sedang berbuah di pojok vila. Tiba-tiba Sinta berkata, "Hei, sana yuk, buah mangganya banyak banget, kayaknya manis tuh, ayo kita ambil." Aku juga tergiur dengan buah mangga itu. "Bentar, Sin, aku cari batu dulu, pohonnya tinggi banget soalnya." Sinta bergegas ke arah pohon dan aku pun berhasil mengumpulkan beberapa batu. "Sinta, ini batunya, ayo kita lemparin pohonnya." Kulihat Sinta sedang diam terpaku di depan pohon mangga. Pandangannya mengarah ke atas pohon dan dia tak menjawab dan berkata sepatah kata. Aku bergegas menghampirinya dan kulihat mulut Sinta terbuka lebar. "Kamu kenapa, Sin? Ini batunya sudah siap." Lagi-lagi Sinta diam tidak membantu. Aku segera melihat ke atas pohon dan astaga, aku melihat dengan jelas sosok wanita berambut gimbal dengan seringai senyum yang menakutkan. Tangannya terlihat kurus dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. Kedua payudaranya terlihat besar dan menjuntai ke bawah. Kulitnya pucat tampak kebiruan. Awalnya aku sama seperti Sinta, hanya diam terpaku memandangi sosok makhluk menyeramkan itu. Namun entah kenapa, beberapa saat kemudian aku seperti tersadar dan berlari meninggalkan Sinta yang masih terdiam di depan pohon mangga. Aku menangis histeris. Para anggota keluarga yang melihat segera memanggilkan kedua orang tuaku. "Tolong, Sinta!" lagi menjerit ketakutan. Bapak ibuku datang dan semuanya berkumpul di ruang tamu. Bapak segera memelukku. Tenang, Riz. Tenang. Ada apa? Kenapa kok kamu menangis seperti itu? Aku segera menceritakan apa yang kualami dan setelah itu ayah Sinta langsung keluar ke pohon mangga. Sungguh aneh. Sinta sudah tak tampak lagi di bawah pohon. Akhirnya semua orang yang menginap di villa mencari keberadaan Sinta, namun tak kunjung membuahkan hasil. Waktu sudah berjalan 2 hari, Sinta masih belum ditemukan. Ayah dan ibu Sinta sangat sedih kehilangan putri kesayangannya. Bapakku mengambil inisiatif untuk meminta bantuan warga sekitar. Salah seorang warga mengantarkan bapak ke kediaman Ustadz Ismail, salah satu tokoh masyarakat di wilayah itu. Setelah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Ustadz pun menjelaskan, "Masya Allah, Hadita ini saat ini tengah dibawa oleh makhluk yang disebut Wewe Gombel." Seketika itu bapakku dan orang tua Sinta terlihat shock. "Apakah Sinta masih bisa diselamatkan, Pak Ustaz?" "Iya, tapi harus segera. Kalau tidak, Dek Sinta tidak akan bisa kembali lagi." "Tolong kami, Pak Ustaz. Tolong selamatkan putri kami." "Tenang, Bu. Insya Allah saya akan bantu. Mari kita segera ke lokasi." Tidak berapa lama, Ustadz Ismail diiringi oleh seluruh anggota keluarga dan para warga bergegas menuju pohon mangga yang dimaksud. Ustadz menyuruh kami semua untuk tenang dan melantunkan zikir. Kemudian Pak Ustadz segera memejamkan mata dan membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, kami pun disarankan untuk membawa peralatan dapur seperti panci, wajan, piring dan memukul-mukulnya agar bersuara. Segera berpencar ke berbagai penjuru sambil memukuli peralatan dapur. Kami juga meneriakkan nama Sinta agar anak itu segera ditemukan. Tepat pukul 6 maghrib, Ustadz Ismail menyatakan bahwa Sinta sudah kembali. Ayah dan ibu Sinta merasa lega, juga aku, keluargaku dan para warga. "Lantas sekarang Sinta ada di mana, Ustadz?" "Mari ikut saya." Ustadz Ismail berjalan masuk ke dalam villa hingga ke area dapur. Sungguh di luar dugaan, kami melihat tubuh Sinta berada di balik tabung gas LPG. Badannya terlihat basah kuyup setelah seharian tertidur. Akhirnya Sinta tersadar, namun gadis cilik itu masih tidak bisa berbicara. "Tenang, Pak. Adik Sinta masih belum bisa bicara karena dia telah memakan makan dari Wewe Gombel itu," tutur Ustadz Ismail. Setelah itu Pak Ustadz memberikan air kelapa muda yang sudah diberi doa dan meminumkannya ke Sinta. Perlahan Sinta mulai dapat berbicara. Kemudian gadis ciri itu menceritakan bahwa ketika dia berada di bawah pohon mangga, Wewe Gombel itu segera mengusap kepala Sinta dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Sinta mendapati dirinya berada di sebuah gubuk yang kotor dan penuh tulang belulang manusia. Wewe Gombel itu mengajak Sinta bermain dan menari-nari bersama. Saat Sinta kelaparan, makhluk itu memberikan makanan yang lezat dan kembali tertidur sambil menangis saat terdengar suara ribut sambil memanggil-manggil namanya. Kami semua merasa bersyukur karena Sinta dapat kembali dengan selamat. Sampai saat ini, aku masih percaya bahwa makhluk Wewe Gombel itu memang ada. Dan bagi yang memiliki anak kecil, selalu awasi anak Anda. Jangan biarkan mereka bermain sendirian di luar rumah sewaktu maghrib. Salam Cimatres, salam misteri.